berjalan di suatu senja ke taman bunga. Kulihat di sana bunga beraneka warna. Senja yang indah. La la la la la.